Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Pendengar ujian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersua bersama Anda pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Safar 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2011 Masehi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan ikuti kajian ilmiah dan pembahasan dari kitab hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini beliau telah hadir di studio. Kita akan simak bersama dan ikuti pelajaran dari kitab hadis Umdatul Ahkam dalam bab salat selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan bagi Anda yang memiliki buku dari kitab hadis Umdatul Ahkam atau penjelasan dan syarahnya, Anda bisa membuka. Dan untuk Ustaz Abu Qatadah, falyatafadhal masykur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat roja, para pendengar roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita, dalam pelajaran kita, syarah Umdatul Ahkam, hadis-hadis ahkam yang dikumpulkan oleh Imam Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang membahas sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita telah sampai kepada hukum membaca Al-Fatihah, ya, dan cara membaca surat Al-Fatihah, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita masih dalam hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, dan kita masuk juga ke hadis 105 tentang masalah bismillah, menjaharkan dan hukum menjaharkan dan mensirkan bismillah, di mana telah kita jelaskan bahwa yang rajih, yang sunnah adalah mensirkan basmalah, ya. Kemudian hadis 99, itu hadis nomor 99 atau hadis nomor 17 di dalam kitab dalam kitab Umdatul Ahkam, dalam bab ini hadis yang pertama dalam bab qiraah, ya. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, itu hukum membaca surah setelah Al-Fatihah, ya. Jadi hukum membaca surat setelah Al-Fatihah, dan kita akan membacakan hadis nomor 100, ya, dari kitab Umdatul Ahkam ini, yaitu hadis Abi Qatadah Al-Ansari, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa huwa al-imam Abdul Ghani Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala, wa ana Abi Qatadah Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini ulayyaini min salati dhuhri bi fatihatil kitabi wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyah yusmi'una al ayata ahyana wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitabi wa surataini yutawwilu wilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyah wa fi raka'ataini al ukhrayaini bi ummil kitab wa kana yutawwilu fi raka'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi thaniyati. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Jadi setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita diperintahkan untuk membaca apa yang kita paham, apa yang kita tahu dari Al-Quran. Ya, dalam hadis yang lain, hadis musii sholat dan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Yaitu membaca bagian dari Al-Qur'an, yaitu membaca surah di antara surah Al-Qur'an. Ya. Maka setelah kita membaca Al-Fatihah, dan kita telah jelaskan sebelumnya adalah hukum membaca amin di dalam kitab sholatul jamaah, ya. Yaitu apabila kita sholat berjamaah, maka disunahkan untuk menjaharkan amin. Dan amin dijaharkan, dan kita membaca amin, itu bertepatan dengan aminnya iman. Di sini ada dua hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Jadi apabila imam mengatakan amin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Dan yang dimaksud di sini ketika imam mulai mengucapkan amin. Sebab di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, ya, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengatakan amin, mengatakan ataupun sampai kepada ucapan waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang aminnya bersesuaian dengan aminnya malaikat, dan secara otomatis itu bersesuaian dengan aminnya imam, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi di sini sunnahnya adalah di mana makmum, ya, itu bertepatan dengan imam mengatakan aminnya, dan untuk menjaharkannya. Dan ini dalam sholat jahriyah. Sebab juga telah dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sawtahu. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sampai kepada kalimat waladdallin, maka dia mengatakan amin dengan dimadkannya, hamzahnya, kemudian ya mimnya tambah iya, maka bacanya amin. Dan dalam riwayat lain dikatakan, idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam mengatakan amin maka ucapkanlah amin. Maka di sini tidak menunjukkan bahwa makmum mengatakan amin setelah selesainya imam mengatakan amin. Karena perlu kita menggabungkan dengan hadis yang lain, itu hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Yaitu apabila imam mengatakan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi di sini menunjukkan bahwa amin, ya, ketika kita berjamaah, maka itu bertepatan dengan aminnya imam, ya. Dan apabila bertepatan dan kedapatan kita bersamaan dengan aminnya para malaikat, ya, aminnya para malaikat, maka kita akan mendapatkan keutamaan, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang sahih tadi dikatakan, faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka barang siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Walam yasbut ziyadah biqaulihi rabbighfirli amin. Dan tidak datang dalil, tidak datang hadis, tidak datang sunnah dengan menambah sebelum mengatakan amin dengan kata-kata rabbighfirli amin, sebagaimana kita dengar dari sebagian kaum muslimin. sebab tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menunjukkan hal itu. Dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Malik bin Muhairith, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebenar petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun." Hadis ini mengatakan barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah aku, maka itu tertolak. Jadi tidak ada dalil yang mensyariatkan, tidak ada hadis yang menunjukkan disyariatkan bagi kita ketika kita akan mengatakan amin, maka ditambah dengan kalimat Rabbighfirli amin. Tetapi kalau kita sholat sendirian, ya, maka amin ini tidak dijaharkan. Jadi artinya kalau sholat ini disirkan, maaf, maka amin ini tidak apa? Tidak dijaharkan. Dan ini telah dijelaskan dalam bab sholat berjamaah sebenarnya. Kemudian setelah itu adalah membaca surah. Jadi membaca surat. Membaca ayat di antara ayat Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang telah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sebelumnya. Ya, bagaimana ya hukum orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Ini terlewat kemarin. Jadi tambahan. Jadi apa yang harus ditempuh ya bagi orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak memiliki kemampuan untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka telah datang hadis yang sahih ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita ya, menuntun kepada kita bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah ini ya, yaitu doa lain. Dan saya akan bacakan hadisnya, dan ini juga menunjukkan tentang keindahan Islam ya. Wa an Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha minal qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Faqala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dari Al-Qur'an. Jadi belum bisa menghafal ya, belum bisa baca ya kemungkinannya. Dan ini diperlukan kejujuran ya. Orang faqala alimni ma yujzi'uni minhu. Ajarkan kepadaku ya satu doa atau sesuatu yang bisa mewakili ya, atau mengganti dari Al-Fatihah ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Dan tentunya surat Al-Fatihah ini mencakup ya tadi ya telah kita jelaskan surat Al-Fatihah ya mencakup pertama adalah berupa pujian ya, sana ya, sehingga Allah Ta'ala membagi atau Rasulullah SAW membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua. Ya, pertama adalah pujian seorang hamba kepada Allah. Yang kedua adalah permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan surat Al-Fatihah ini menjelaskan tentang tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam surat Al-Fatihah ini juga menjelaskan tentang masalah kiamat, masalah kerasulan, masalah kenabian. Ya. Dan di dalamnya terdapat juga pensucian Allah, pujian kepada Allah. Terdapat juga penjelasan tentang wujubul ikhlasil al-ibadah lillah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa wujub, yakni tajridul mutaba'ah. Dan wajibnya kita untuk memurnikan mutaba'ah. Sebab kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Di mana di sini menundukkan bahwa ketaatan hanya kepada syariah. Ketundukan hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah di sini menunjukkan tasbih, yaitu yang menunjukkan tanzihullah, yaitu mensucikan Allah. Ya, mensucikan Allah ya. Dalam arti ya, kita meyakini Allah taala sempurna dalam zat, dalam sifatnya. Sehingga kita menafikan, meniadakan kekurangan dari sifatnya, kekurangan dari zatnya. Ya. Kemudian kita menafikan, meniadakan sekutu baginya dari makhluknya. Dan ini mencakup kalimat tasbih. Walhamdulillah. Yaitu di sini pujian kepada Allah Ta'ala. Wala ilaha illallah. Dan ini juga makna ya, semakna dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini hakikatnya itu ikhlasul ubudiyah lillah. Allahu akbar. Yani Allahu akbar. Dan ini adalah tentunya takbir kepada Allah Ta'ala. Ya. Wala hawla wala quwata illa billah. Sebab tentunya kalimat iyyaka nasta'in, maka kalimat ya mendahulukan isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala menunjukkan bahwa kita ya tidak ada kemampuan kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan wala haula wala quwata illa billah. Ya. Al-Aliyul Azim ya, ini mencakup banyak. Di mana telah disebutkan Rabbul Alamin. Ya. Karena Rabb mesti ya memiliki sifat ini Al-Azim, Al-Azama, Al-Ulu ya. Dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengajarkan bagi yang tidak mampu, ya, kalau kita punya orang tua ya, yang belum bisa surat Al-Fatihah, ya, ajarkan doa ini. Ajarkan kalimat ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini menunjukkan bahwa Islam agama yang mudah memberikan kemudahan kepada kita tatkala kita tidak mampu, maka diberikan jalan yang lain. Jadi diberikan jalan yang lain. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk membaca surah dari surat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ya. Dan membaca surah setelah Al-Fatihah hukumnya menurut jumhur ulama adalah mustahab. Jadi kebanyakan para ulama menghitung ini adalah mustahab. Sebagian para ulama mengatakan wajib. Jadi sebagian para ulama mengatakan wajib ya, seperti Imam Ahmad, Ibnu Hazm, ya, Imam Syaukani dan yang lainnya. Kenapa mereka mengatakan wajib membaca surah? Sebab kembali kepada kaidah yang kita jelaskan pada poin yang pertama, bahwa walaupun dalam satu rakaat, ya, dalam satu rakaat, dan tidak memotongnya, jadi tidak memotongnya, dan tidak membaca sebagiannya, jadi tidak membagi satu surat untuk dua solat, dan tidak membaca ya bagian dari surah. Ini makna yang pertama. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang hukum membagi satu surah untuk dua rakaat dan bagaimana kalau kita membaca sebagian dari surah Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi pahami dulu ini maknanya bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca satu surah dalam setiap rokaat. Yang mengandung makna tidak membagi satu surat untuk dua rokaat. Dan tidak membaca potongan dari satu surah. Tetapi ia membacanya sempurna satu surah. Istimbat yang kedua dari hadis ini. Bahwa di antara adab membaca surah dalam sholat. Yaitu membaca surat yang panjang pada rokaat yang pertama. Dan membaca surat yang lebih pendek pada rokaat yang kedua. Jadi pada rakaat yang kedua. Dan para ulama mengatakan hikmahnya di sini karena tentunya ketika nasyat, artinya pada rakaat yang pertama nasyat. Pada rakaat yang pertama energik masih kuat ya. Masih kuat ya badannya. Maka rakaat yang kedua lebih pendek gitu. Lebih pendek. Ya. Dan biasa yang pertama lebih panjang daripada yang kedua seperti dalam salat kusuf. Ya, ataupun dalam sholat khusuf. Hanya saja ada kekhususan ya untuk apa sholat taraweh di mana pada 20 terakhir itu lebih panjang daripada 10 terakhir ketimbang 20 awal. Kenapa? Oh ini berkaitan dengan kekhususan karena ada sesuatu yang lebih pada akhirnya. Ya. Itu yang kedua ya, itu adabnya. Yang ketiga di dalam hadis ini menunjukkan bahwa rokaat setelah dua rokaat pertama, ya, baik itu rokaat yang ketiga dalam sholat maghrib, ataupun rokaat yang ketiga dan keempat dalam tiga sholat, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya, maka itu tidak membaca surah. Jadi tidak membaca apa? Surah. Jadi tidak membaca surah. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, istimbat dari hadis ini menunjukkan bahwa Fatihah dibaca dalam setiap rakaat. Jadi Al-Fatihah dibaca dalam setiap apa? Rakaat. Jadi dibaca dalam setiap apa? Rakaat. Nah, ini empat masalah penting berkaitan dengan qiraah. Jadi masalah penting berkaitan dengan qiraah yaitu tentang bacaan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada hukum yang pertama yaitu membaca surah. Ya, membaca surah. Nah, al-aula al-afdal an naqra'a suratan fi kulli raka'ah. Ya. Yang lebih utama bahwa kita dianjurkan untuk membaca satu surah dalam setiap apa? Rakaat. Jadi membaca satu surah dalam setiap rakaat. Jadi membaca satu surat dalam setiap apa? Rakaat. Nah ini yang apa? Yang afdal. Yang afdal. Dan ini yang utama. Jadi ini yang afdal dan ini yang utama. Ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diceritakan oleh Abu Qatadah ya, yaitu Al-Haris ibn Rib'i dengan kata-kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dengan kalimat tadi dengan lafad kana, yaitu lafad kana ini menunjukkan lil istimra yaqra'u fi raq'atainil ulayaini bi fatihatil kitabi was surataini. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam setiap rakaat dengan satu Al-Fatihah, artinya membaca Al-Fatihah kemudian dengan satu surah. dengan apa? Dengan satu surah. Ya. Jadi di sini menunjukkan ghalibnya. Jadi menunjukkan apa ghalibnya? Menunjukkan keumumannya beliau membaca satu surah. Ya. Sehingga sebagian para ulama, jadi sebagian para ulama ada yang menganggap makruh. Jadi ada yang menganggap makruh dalam dua perkara. Perkara yang pertama, membaca surah dua kali. Ya. Satu surah untuk dua apa? Dua rakaat. Jadi satu surah untuk apa? Dua rakaat. Atau membaca potongan dari surah. Jadi potongan satu surah. Jadi potongan apa? Satu surah. Jadi umpamanya diambil sebagiannya, diambil apa? Sepotongnya. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan alasan kenapa dikatakan makruh, yaitu memotong sebagian surah ataupun mengambil sebagian surah. Mereka mengatakan bahwa ya, satu surah ini memiliki kaitan, ikatan satu dengan yang lainnya. Nah, maka apabila seseorang membaca surah dengan dipotong dan dia itu tidak begitu paham tentang cara memotongnya, artinya seperti mungkin ya, ini sebagian cerita, sebagian kisah, ya sebab mungkin ya kita tahu ya, dalam Al-Quran ini ada kisah tentang ahlu surga, sifat-sifatnya berhenti, ya. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan di situ, kisah neraka, ya seperti umpamanya surat Al-Waqiah umpamanya. Maka di situ ada kisah As-Sabiqun As-Sabiqun, ada kisah yang dinamakan apa? As-Sabul Yamin, ada yang disebutkan dengan sifatnya As-Sabul Shimal. Nah, kalau orang itu memotong masih dalam sifat-sifat belum disempurnakan, maka yaitu dari sisi makna dan hakikat yang dibacanya itu tidak sempurna. Sehingga sebagian para ulama menganggap itu apa? Tidak sempurna, artinya makruh. Siapa makruh? Ya. Kemudian juga apabila orang membaca sebagiannya, ya, yang terkadang mungkin mengambil ayat itu, ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya tidak sempurna. Bukan tidak sempurna ayatnya, maksudnya ini ceritanya, kisah yang dibawakannya, bacaannya, hubungannya. Nah, sehingga sebagian para ulama menganggap seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan makruh. Ya. Nah. Akan tetapi, ya, ada hadis yang menunjukkan itu boleh. Gitu. Jadi ada yang menunjukkan bahwasannya itu apa? Boleh. Ya. Jadi terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ya satu surah untuk dua rakaat. Ya. Ya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebagiannya. Ya. Dan itu pun diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Artinya diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan saya akan menjelaskan ya tentang masalah ini, bahwa apa hukumnya kita apa membagi surah dua ya, ataupun mengambil sebagian ayat dari surah ya. Dan yang ketiga nanti kita akan jelaskan dan akan ada hadisnya, yaitu mengulangi satu surah pada dua apa, dua rakaat. Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya menjelaskan dalam kitab Fathul Bari tentang adanya beberapa riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebagian ayat dan memotong sebagian surah. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa sabata an Ali annahu qala wa qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Mu'minun, yakni suratul Mu'min. Di subhi. Hatta idza jaa dzikra Musa wa Harun aw dzakara Isa akhadathu sil'ah waroka. Waqala wa fil hadisi jawazu qat'il qira'ah wa qira'ah bi ba'di surah wa qarahahu Malik. Tsumma qala na'am al qarahatu la tasbut illa bi dalil wa adillatu jawazi katsirah wa hadis Zaid bin Sabit annahu qara al a'rafi raqataini wa lam yadku daruratu fa fihi al qira'ah fil ula wa bil akhir. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, dengan meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mu'minun dalam salat subuh. Sehingga ketika sampai kepada penyebutan kisah Nabi Musa dan Harun ataupun Nabi Isa, maka beliau itu berhenti lalu dia ruku. Maka beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bolehnya memotong surah dan bolehnya membaca Quran, membaca dalam sebagian surah. Walaupun Imam Malik menganggapnya makruh. Jadi tadi saya katakan ada para ulama yang mengatakan makruh di antaranya Imam Malik. Lalu dia mengatakan, ya, kalau kita mengatakan makruh, maka itu tidak bisa mengatakan makruh kecuali dengan dalil. Sedangkan dalil yang membolehkannya adalah banyak. Dan telah sahih juga katanya dari Zaid bin Thabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'raf dalam 2 rakaat. Jadi membaca surat Al-A'raf dalam 2 rakaat. Jadi membaca dalam rakaat yang pertama, dalam rakaat yang kedua. Berkata Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam mentaklik, ya, memberikan komentar kepada kalam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan hadis yang tadi. Qala wa yadulu ala ma dzakarahu syarih min jawazi qira'ati ba'di suwari marwahul Bukhari amrin bi Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatil fajri bil ayataini minal baqarah wa ali imran qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain baina wa bainakum alaya wa majaza fil nafli jaza fil faridah malam yarid takhsis wallahu a'lam. Berkata Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika memberikan komentar kepada ungkapan Imam Ibnu Hajar, maka menunjukkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih yaitu Imam Ibnu Hajar tentang bolehnya membaca sebagian dari surah dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi SAW membaca pada 2 rakaat surat fajar, ya, jadi solat fajar yang dimaksud di sini solat qobliyah dengan 2 ayat dari surah Al-Baqarah yaitu di qul amana billahi wa ma unzila ilaina dengan ayat qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Apa yang boleh dalam solat sunnah maka menjadi boleh dalam solat wajib kecuali ada dalil yang menghususkannya. Jadi kecuali ada dalil yang menghususkannya. Nah, maka dalam kesimpulannya, jadi dalam kesimpulannya wallahu alam bahwa yang bagus itu artinya yang paling afdal bahwa kita membaca satu surah dalam setiap apa? Rakaat. Dalam setiap rakaat. Sebab dinyatakan ya, dalam satu riwayat u'tu kulla suratin haddiha minar ruku'i was sujud wa filabdin li kulli suratin rak'ah. Sebab diantaranya ada hadis yang mengatakan, ya, berikanlah dalam setiap surat bagian dari ruku dan sujud. Dalam satu riwayat dikatakan, jadikanlah setiap surat untuk satu rakaat. Maka ini yang afdalnya, yang utamanya. Jadi yang utamanya sebagaimana telah datang hadis-hadis yang tadi. Tetapi tidak mengapa, ya, artinya tidak mengapa apabila seseorang membagi surah dengan 2 kali bagian untuk rakaat yang pertama dan untuk rakaat yang kedua dan boleh mengambil sebagian dari ayat. Jadi boleh. Dan ini juga masuk kepada dalil umum faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran. Jadi bacakanlah yakni apa-apa yang mampu dari kamu dari surah, ya, dari apa, dari surah. Jadi sini menunjukkan bahwa boleh, ya, Hanya saja afdolnya tadi setiap surah satu rakaat. Dan kita mengetahui tentang bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam salat itu, ya dalam salat-salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya apa? Subhisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadisul ghosiyah. Surat Ar-Rahman dengan surat An-Najm. Iqtarabatis sa'ah dengan surat Al-Haqqah. At-Tur dengan surat Ad-Dariyat. Ya, idza waqa'atil waqi'ah dengan surat Nun. Sa'ala sa'ilun dengan An-Nazi'at. Wailul mutaffifin dengan Abasa. Al-Mudassir dengan Al-Muzammil. Ya. Jadi ini apa-apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dalam satu rakaat surat Ar-Rahman, dalam satu rakaat surat An-Najm. Dan itu demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ya. Contoh-contoh kepada kita bahwa beliau membaca surah, membaca dalam satu rakaat satu surah. Tetapi tidak mengapa kita untuk membaca ya satu surat untuk dua rakaat ataupun membaca satu surah untuk dua rakaat diulangi dan nanti kita akan datang pembahasannya dalam hadis berikutnya insyaallah. Ya. Jadi di sini ada tiga ya kita atau ada empat ya. Pertama, membaca satu surah dalam setiap rakaat. Yang kedua, membagi satu surat untuk dua rakaat. Ya. Yang ketiga, membaca sebagian dari surah. Ya. Yang keempat nanti kita akan mengetahui berdasarkan hadis yang ada dalam kitab ini juga, yaitu membaca satu surah dua kali dalam satu sholat. Jadi di sini ada empat. Ya. Tetapi yang paling afdol dari keempat ini, yang paling utama dari keempat ini, yaitu memberikan setiap rakaat satu surah. Jadi memberikan satu rakaat adalah satu surah. Dan itu yang paling banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga kebanyakan para ulama mengatakan, seandainya pun boleh, yaitu menggunakan hadis-hadis yang tadi, dan itu memang betul, itu adalah boleh, karena itu yang lebih rajih, ya, yaitu membaca satu surah untuk dua rakaat ataupun mengulangi satu surah ya untuk dua salat ataupun membaca sebagiannya, maka itu mimbabi nadir, artinya itu jarang sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hal ini ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan apa yang sering oleh Rasulullah SAW didawamkan, maka kita juga mengikutinya dari sisi mendawamkannya. Apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya adalah apa? Terkadang maka kita melakukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikannya apa? Terkadang. Dan ini juga punya kaidah, apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang melakukannya terkadang, maka kita juga boleh untuk menampakkannya sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang tidak menyangka bahwa itu adalah bukan sunnah. Sehingga dianggap gharib oleh sebagian orang. Nah, kemudian yang kedua dari hadis ini, kita jelaskan bahwa rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang ketiga. Rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Nah, sebagian para ulama ada yang memahami yang dimaksud panjang pada rokaat yang pertama karena ditambah dengan doa istiftah. Jadi panjangnya itu karena membaca doa istiftah. Jadi karena beliau membaca doa istiftah. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang benar, pendapat yang rajih, karena kita itu dibuktikan dengan waqi, artinya dibuktikan dengan kenyataan bahwa tatkala kita melihat hadis-hadis tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua, maka secara ghalib pada rakaat yang pertama jumlah ayatnya lebih banyak ketimbang jumlah ayat yang dibaca pada rakaat yang kedua, sehingga menunjukkan yang dimaksud yutilu di sini adalah fil qiraah. Jadi qiraah setelah doa istiftah, yaitu qiraah setelah doa istiftah. Nah, Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tentang bagaimana perincian memanjangkan pada rakaat yang pertama, ya, pada rakaat yang kedua, jadi bagaimana perinciannya, ya, tentang rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Ya. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kitab ini, ya, artinya kitab apa? Ummatul Ahkam, ya, itu tidak begitu banyak, tapi kita akan mengambil, ya, penjelasan lain dari hadis-hadis lain tentang jumlah, ya, apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di dalam hadis Sulaiman ibn Yasar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata, "Kana fulanun yutilu ulayyaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fil maghribi bi kisaril mufassali wa fil isya'i bi wastihi wa bi subhi bi tulihi." Faqala Abu Hurairah, "Ma shalaitu wa ra'a ahadin ashbaha salata asbaha salati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha." Nah, ini tentang bacaannya. Ya, lihat di sini. Keadaan si fulan memanjangkan dua rakaat pertama dari salat duhri dan memendekkan pada salat asar. Ya. Jadi, di sini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati Allah taala bahwa salat duhur lebih panjang bacaannya ketimbang sholat asar. Jadi di sini bisa diambil makna bahwa sholat duhur, ya, jadi sholat duhur lebih panjang dari sholat apa? Sholat asar. Wa yaqra'u fil maghribi, dan membaca dalam sholat maghrib, ya, dalam sholat maghrib bikisaril mufassal. Jadi bikisari mufassar dengan ayat-ayat yang terputus-putus, artinya di sini pendek-pendek ayatnya, potongan-potongannya banyak, ya. Dengan yang pendek-pendek, ya. Wa fil isya'i biwastihi, sedangkan dalam sholat isya adalah surat mufassal tapi pertengahan, artinya dari sisi jumlah ayatnya. Wa fis subhi bitulihi, sedangkan sholat subuh adalah dengan yang panjangnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, ya, surat Mufassal, ya, kebanyakan para ulama mengatakan mulai dari surat Qaf. Jadi mulai dari surat Qaf dan itu berakhir sampai surat An-Nas, ya. Jadi surat yang dinamakan Al-Mufassal, ya, maka itu adalah dimulai dari surat Qaf. Jadi surat Qaf ini adalah surat yang ke-50. Jadi surat Qaf. Ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat, tapi kebanyakan para ulama dari surat. Maka itu dibagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan yaitu Tiwal Al-Mufassal. Ada yang dinamakan Awsat Al-Mufassal, artinya pertengahannya. Ada yang dinamakan dengan kisor al-mufassal, ya. Dan para ulama berbeda-beda, ya. Adapun yang dinamakan dengan apa, kisor al-mufassal, maka sebagian para ulama mengatakan dari surat ad-duha, dari surat wad-duha, ya. Kemudian ada yang mengatakan at-tur ini, jadi membaca surat at-tur ini dalam dua rakaat. Jadi dalam dua rakaat. Ya. Jadi dalam dua rakaat. Ini dimungkinkan, tetapi kalau kita melihat yang lain mungkin ya tidak menunjukkan mesti dibaca dalam satu rakaat, ya. Jadi tidak mesti dibaca dalam satu rakaat, tetapi ini dibaca dalam sholat apa? Dalam sholat maghrib. Apakah rokaat yang keduanya membaca apa itu tidak disebutkan oleh Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu? Oleh siapa? Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam hadis ini, kita tahu bahwa surat At-Tur ini adalah termasuk apa? Tiwal. Ya, tiwal mufassal. Jadi ia adalah termasuk tiwal mufassal. Sedangkan tadi di dalam hadis yang tadi dikatakan bahwa kebanyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat apa? Dalam salat apa? Maghrib itu dengan apa? Kisar mufassal. Jadi menunjukkan bahwa kebanyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib dengan kisar mufassal. Tetapi terkadang beliau itu membaca tiwalul mufassal. Jadi terkadang sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini ya. Dijelaskan di dalam hadis ini. No. Kemudian hadis yang selanjutnya ya, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa apa? Surah-surah ini memang golibnya adalah berbicara tentang hari akhir, ya, berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang masalah penciptaan, ya, kemudian tentang keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, berbicara tentang surga dan neraka, berkaitan dengan adab dan pahala, ya, adab bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dan kufur, ya, dan orang-orang maksiat, dan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini cakupan dari ayat-ayat ini. Ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang selanjutnya berkaitan dengan bacaan juga. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Fa shalla al-isha al-akhirata. Fa qara bi ihda rak'ataini bit-tin wa zaitun. Fa ma sami'tu ahadan ahsanu sawtan aw qira'atan minhu. Dari Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika safar. Bahwasanya Nabi SAW ketika safar beliau sholat isya, dengan sholat isya diakhirkan, maka beliau membaca dalam salah satu di antara dua rakaat dengan at-tin wa zaitun, jadi dengan surat tin wa zaitun. Fama samitu ahadan, maka aku tidak mendengar seseorang yang suaranya lebih baik dari suara beliau. Jadi ahsanu sawt utan atau qiraatan. Jadi di sini tentunya mengandung dua, dari sisi makharijul hurufnya, dari sisi cara membacanya, kemudian dari sisi apa? Dari sisi suaranya. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an disyariatkan dua perkara. Ya. Dianjurkan dua perkara. Yaitu yang pertama, tartilur kiro'ah. Yaitu kita diperintahkan untuk tartir dalam kiro'ah. Tartil dalam kiro'ah. Ya, tartir dalam kiro'ah ini mencakup dari sisi panjang dan pendeknya. Kemudian dari sisi makharijul hurufnya. Ya. Maka ini yang dimaksud tartil. Dan kita diperintahkan untuk tartil dalam kiro'ah. Dan tentunya tartil dalam qiraah, ya, ada tartil yang dikatakan mujazi, cukup, ya. Ada tartil yang dinamakan tartil dalam arti kamal, kesempurnaan, ya. Ya, sampai seseorang mengetahui tentang apa jumlah harokatnya, gitu ya, dari bacaan-bacaannya. Ada orang yang cukup, ya, tidak dalam arti tidak talhin, merubah makna, ya. Kemudian yang kedua, diperintahkan kita untuk menghiasi suara, ya. Sebab kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Laisa minna ma lam yataghanna bil Qur'an." Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kamu, ya. Bukan golonganku, bukan umatku. Ya, ini bukan berarti orang yang tidak bisa, ya, bukan umat. Ya. Tapi di sini orang yang memiliki kemampuan yang tidak menghiasi Al-Quran dengan suaranya. Ya, jadi kita harus juga baik suaranya, enak didengar ya. Dan tentunya imam, ya, imam, ya, yang berhak dipilih, ya, yang manakala kita itu menjadi merasa tumanina, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, meminta kepada Bilal, ya, dan memilih Bilal ketika menjadi seorang muadzin, fa innaka anda sautan, karena engkau itu adalah orang yang paling merdu suaranya. Sehingga arihni ya Bilal bisolat. Artinya solat ini adalah ketenangan. Ya. Dan salah satu yang akan menjadi tenang kehusuan di dalam solat adalah bacaan yang kita baca. Ya. Kemudian apa? Suara yang diperdengarkan kepada apa? Kepada kita. Jadi ini sangat jelas sekali ya. Tentang kewajiban kita untuk membaguskan suara ya. Jadi membaguskan suara ya. Nah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir dalam kitab Qiro'ah ini. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mualif membawakan hadis. An Aisyata radiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Ya. Qalat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Fakana yakru li ashabihi fi solatihim. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman azza wajal. Fa anna uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anallaha ta'ala yuhibbuhu. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang pada satu peperangan, maka dia membaca, mengimami dan membaca bagi sahabatnya, lalu ia menutup bacaannya dengan kul huwallahu ahad. Maka tatkala mereka kembali, ini dalam setiap salat, maka diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan kepadanya, kenapa ia berbuat seperti itu? Lalu mereka bertanya kepadanya. Lalu ia mengatakan, karena dalam surat Qul huwallahu ahad terdapat sifat-sifat Rahman, terdapat sifat-sifat Allah, maka aku mencintainya untuk membacanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habarkan kepadanya bahwa Allah taala mencintainya. Jadi bahwa Allah taala mencintainya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama berkaitan dengan masalah membaca surah, boleh seseorang yata'ahad bi ayyi surah yuhibbuha. Yang pertama bahwa seseorang boleh memilih ya. Dan mencintai secara khusus dari surat, satu surat dari surat yang lainnya. Dan ini tidak termasuk hajrul Quran, artinya meninggalkan Quran. Jadi, kalau kita mengatakan surat favorit gitu lah. Surat yang disenangi, boleh kita memilihnya. Ya. Tetapi tentunya bukan berarti bahwa kita meninggalkan surat yang lainnya dan tidak pernah membacanya. Tetapi banyak dibaca oleh kita, itu boleh-boleh saja. Dan di sini apa sahabat ini mengakhiri surah dengan kul huwallahu ahad. Ya. Jadi mengakhiri surah dengan kul huwallahu ahad. Nah, ini istinbat yang pertama. Nah. Istinbat yang kedua dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, demikian juga dari matan hadis yang lain, riwayat yang lain, bolehnya al-jam'u surataini fi rak'ah. Yani al-jam'u baina surataini, ya apuan, jam'u surataini fi rak'ah. Yaitu bolehnya menggabungkan dua surah dalam satu apa? Jadi, bolehnya membaca dua surah dalam satu rak'ah. Karena di dalam hadis ini memiliki makna bahwa sahabat itu membaca kepada mereka dan mengakhiri setiap bacaannya dengan kul huwallahu ahad. Jadi sini menunjukkan bolehnya menjamak ya, dua surah dalam satu rakaat. Jadi bolehnya membaca dua surah dalam satu rakaat. Ya. Jadi membaca dua rakaat. Ini istimbat yang kedua. Ya. Istimbat yang ketiga berkaitan dengan hukum membaca surah. Dari makna hadis ini bisa diambil kesimpulan juga tikraru surah ya fi salatin wahidah. Yani fi rakaataini. In fi salatin wahidah. Fi rakaataini. Di sini juga menunjukkan bolehnya mengulangi satu surah. Jadi mengulangi satu surah dalam dua rakaat. Karena di sini bisa dipahami ketika sahabat itu membaca surat Qul huwallahu ahad dalam rakaat yang pertama juga dalam rakaat yang kedua, maka ini menunjukkan bolehnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dan tidak mengingkari sahabat itu, menunjukkan boleh mengulangi satu surat dalam dua rakaat. Dan itu memang telah ada dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu surah dalam dua rakaat, sehingga para sahabat mengatakan apakah dia membacanya itu lupa, artinya lupa mengulangi, ataupun dia sengaja ya agar menunjukkan boleh. Dan para ulama mengatakan hadis ini mengatakan tentang bolehnya, yaitu pernah dia membacakan satu surah dalam dua rakaat ya. Jadi membacakan satu surah dalam dua rakaat, dan para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat apakah beliau sallallahu alaihi wasallam ya membacakannya itu karena dia lupa, bahwa dia menyangka bahwa pada rakaat yang pertama belum dibaca sehingga dia membaca lagi pada rakaat yang kedua. Tetapi para ulama mengatakan al aslu li qasdi tasyri. Tetapi asal adalah untuk apa? Untuk mengajarkan bahwa itu disyariatkan. Jadi bahwa itu adalah boleh. Jadi bahwa itu adalah boleh. Ya. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan apa? Dengan hadis ini berkaitan dengan membaca surah, ya. Kemudian di dalam hadis ini ada faedah lain, yaitu fadlu surati Qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Ini menunjukkan tentang keutamaan surah ini, sehingga dikatakan surat Qul huwallahu ahad itu dinamakan thulutsul Quran. Dia adalah 1/3 Quran. Di mana dalam ayat Al-Quran surah-surah ini punya kelebihan satu dengan yang lainnya. Surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Kenapa dikatakan Ummul Quran? Sebab isi Al-Quran tercakup dalam surat Al-Fatihah. Dan hakikat isi Quran mengajarkan apa? Ikhlasul ubudiyah, maka tercakup dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyusun kitab yang bernama Madarijus Salikin dengan 3 jilid dalam kalimat Manazilul Ubudiyah, dari makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dan ayat yang paling agung dalam ayat Al-Quran adalah ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Dan surat Qul huwallahu ahad dinamakan sulusul Quran. Kenapa dikatakan sulusul Quran? Jadi 1/3 Quran, karena Al-Quran dibagi kepada 3. Poin yang pertama adalah al-ikhbar anillah, habar tentang Allah Ta'ala. Fidatihi wa asma'ihi wa sifatihi, tentainya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, akhbiruh, habarkan kepada dia, anallaha ta'ala yuhibbuhu, bahwa Allah Ta'ala adalah mencintainya. Jadi Allah Ta'ala mencintainya. Ya. Jadi, termasuk dianjurkan ya, memberikan kabar gembira ya, kepada saudara kita seiman, Sehingga Nabi SAW ketika mendapatkan kabar gembira dari Allah Ta'ala tentang orang itu, bahwa Allah Ta'ala mencintainya, maka Allah Ta'ala menghabarkan bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Dan itu pun dicontohkan oleh seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril. Yang ketika seseorang berziarah kepada tempat saudaranya. Jadi seseorang berziarah kepada tempat saudaranya. Lalu malaikat ya menyerupai bentuk manusia. Lalu ia bertanya, "Kamu mau kemana wahai pulan?" "Ya, saudaraku di sana." "Apakah engkau pernah mendapatkan sesuatu darinya ataupun karena sesuatu engkau datang ke sana?" "Tidak, lillah, karena Allah Ta'ala." Maka malaikat itu mengatakan, "Sungguhnya aku menghabarkan kepadamu, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kepadamu sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah Ta'ala." Ini bisyarah. Dan demikian juga Nabi SAW menghabarkan tentang sahabat yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang sepuluh yang lainnya. Artinya enam yang lainnya setelah imam yang empat. Sehingga ada yang dinamakan Al-Mubashirin bil Jannah. Orang-orang yang diberi kabar gembira tentang surga. Jadi sunnah ya, Al-Bisharah. Memberikan kabar gembira. Jadi memberikan kabar gembira. Dan di dalam hadis ini juga diambil kesimpulan bahwa imam salah satu tugasnya adalah mengutus bala tentara. Dan untuk memilih salah seorang pemimpin di antara mereka. Jadi di antara sunnah imam ya, adalah mengutus bala tentara untuk berjihad. Sebagaimana Nabi SAW di sini mengatakan ba'atsa rajulan ala sariyah. Ya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam peperangan mesti ada amir, ada pemimpinnya. Sehingga merupakan syarat mutlak bahwa jihad mesti ada amirnya. Dan yang memerintahkannya adalah amirul mukminin, bukan perorangan, ya. Jadi jihad melawan orang kafir dengan senjata dan pedang, maka itu dilakukan mesti dengan apa? Dengan amir. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita sampai di sini dulu karena bab yang setelahnya, bab ruku belum ya. Karena kita juga disertai dengan menjelaskan makna-makna hadis yang ada di dalam kitab ini. Barangkali sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang insyaallah. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu taala berkenaan dengan sifat dari lafaz amin dan pengucapannya, yang barang siapa sesuai dengan aminnya malaikat maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga penjelasan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dan mungkin bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian kitab hadis Umdatul Ahkam, Anda ingin bertanya silakan. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi kita pagi hari ini. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Abdullah di Jakarta. Silakan Pak. Ya Ustaz, mau satu tentang dalil salat witir yang dibaca ada tiga surat itu Ustaz. Al-Ikhlas, itu Ustaz yang tiga itu Ustaz. Apakah ada dalilnya itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca secara berurutan seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Iya. Kadang-kadang dia membacanya dalam satu rakaat. Nah, iya. Hadisnya sahih insyaallah. Ya. Kita berikan kesempatan yang kembali bagi pendengar yang lain di 0218236543. Tafadhol. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Rizal, Jakarta. Silakan Pak Rizal. Untuk pembacaan amin itu sering tidak seragam. Untuk A nya berapa harkat dan min nya berapa harkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyambung juga pertanyaan dari pesan singkat tadi, sama saja pertanyaannya, adakah harakat yang ditentukan dalam pelafalan amin ini? Jazakallahu khair, fadlan. Yang paling ma'ruf adalah qiraah dengan dipanjangkan kedua-duanya itu. Dan bacaannya ya dua harokat saja, amin. Jadi tidak panjang, karena memang bacaannya segitu gitu. Jadi bacaannya segitu. Ada yang dipendekkan amjahnya, mengatakan amin. Tetapi qiraah yang ma'ruf, qiraah yang masyhur, jadi bacaan yang paling banyak ya, dikenal adalah dengan kedua-duanya dimadkannya. Itu amin. Dan wallahu a'lam, itu hanya dua harokat saja ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Budi di Jakarta Timur. Okay, silakan Pak Budi. Ya, saya mau nanya, zikiran yang bagus itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah itu apa ya? Zikir? Zikir amalan yang bagus untuk kita mendekatkan kepada Allah itu apa ya? Ya, itu saja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amal apa yang paling yang akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Ya, bobitnya gini Pak, bahwa amalan itu kita tidak dalam istilah orang-orang sufi ya. Jadi ada amalan tertentu untuk anu, amalan ini untuk anu, tidak begitu ya. Jadi yang wajib kita pahami bahwa hakikat takwa, hakikat ibadah ya, hakikat amal yang itu ada perintahnya dari dalil Quran ataupun sunnah, maka itu semua amal yang akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap zikir, bacaan, baik doa ataupun zikir-zikir tertentu, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini Pak semuanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita berwudu, kita salat, kita saum, kita menunaikan haji, kita membaca doa-doa, kita berjihad, kita beramar ma'ruf nahi munkar, melakukan birrul walidain, melakukan sedekah, menunaikan zakat, berjihad di jalan Allah Ta'ala, berdakwah kepada Allah Ta'ala, maka semuanya ini adalah amal yang akan mendekatkan diri Bapak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah seluruhnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ibadah itu menjadi sempurna, satu amal menjadi sempurna tentunya dengan dobit-dobit yang wajib kita pahami ya. Jadi ini pertanyaannya satu tapi memiliki makna yang sangat luas ya. Jadi bagaimana ibadah itu, amal itu menjadi taqarrub kita kepada Allah Ta'ala. Dan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka punya dawabitnya, punya batasannya, punya kaidahnya. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Bahwa kaifiyahnya, tata caranya, mesti mengikuti sunnah. Mesti berdasarkan dalil. Sebab setiap bentuk taqarrub kepada Allah yang tidak ada dalilnya, maka itu bukan satu pendekatan diri kepada Allah yang sesungguhnya. Bahkan akan menjauhkan orang itu dari Allah Ta'ala. Sehingga dalam dua hadis yang maknanya berdekatan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu Allah Ta'ala anha, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada darinya, maka ia ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal tidak seperti perintahku, maka dia ditolak. Yang ketiga, bahwa ibadah itu dengan dilakukan dengan cara al-mubadarah, al-musara'ah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, fastabiqul khairat, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Artinya musara'ah, bersegera. Sebab ibadah yang dilakukan dengan bersegera, bersegera ketika kita ada, bersegera ketika kita sehat, bersegera ketika kita kaya sebelum datangnya kemiskinan, ketika sehat sebelum datangnya sakit, di awal waktu dan seterusnya. Kemudian yang keempat, al-akhdu bil quwah, ditunaikan dengan secara kunut dan khusyuk, di mana kita dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ya, bahwa dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, yang itu akan senantiasa menguatkan diri kita, bahwa ibadah perlu dibangun di atas tiga pondasi. Ini kaidah yang kelimanya, di mana ibadah perlu dibangun di atas tiga pondasi, yaitu apa? Al-mahabbatu wal khaufu war-raja. Yani al-mahabbatu wal khaufu war-raja. Bahwa ibadah yang akan stabil dan akan mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala yang dibangun dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa pengharapan. Kemudian yang keenam adalah ibadah yang manakala itu hukumnya sunnah, bukan wajib, maka seorang mukmin ya harus lebih memilih amal yang bisa didawamkan walaupun sedikit ketimbang amal yang besar tetapi tidak bisa didawamkan. Sebab Islam adalah mudah dan yang didawamkan lebih afdol ketimbang amal yang tidak didawamkan. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam ibadah yang bentuknya sunnah ataupun yang bentuknya wajib, maka asalnya diambil, apabila ada pilihan, maka ambillah yang termudah. Sebab itu adalah akan sesuai dengan fitrah kita. Ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum bima tatiqun." Adalah kalian melakukan apa yang kalian mampu, yang kalian mudah. Dan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ibadah, Pak. Semua ibadah. Jadi kita tidak perlu menanyakan ibadah mana yang paling mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Seluruh ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan di antara kaidah yang sangat penting, kaidah yang terakhir, maka ibadah itu harus dipilih dari sisi afdholiyahnya. Karena afdholiyah ini ada yang berkaitan dengan waktu, ada berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan pengaruhnya. Jadi ada yang berkaitan dengan pengaruhnya apabila bertepatan dalam satu kondisi. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, apa yang paling afdol dilakukan ketika menunggu imam sholat Jumat? Apakah kita membaca Al-Quran? Apakah kita sholat intidor terus-menerus? Kami Imam Ahmad mengatakan dalam maknanya, beliau mengatakan kalau orang itu adalah mampu memahami makna-makna Al-Quran dan menelaah isinya dan istimbat di dalamnya, maka baginya adalah tadabur dengan membaca ayat Al-Quran. Dan bagi orang yang awam, maka sholat lebih afdol baginya. Jadi ini ada perbedaan. Jadi sehingga kita itu lebih mendapatkan keutamaan dari ibadah yang kita lakukan, ketika bergandengan dalam satu saat, maka dilihat dari sisi manfaatnya, pengaruh setelahnya. Bukan berarti ibadah dipilih-pilih sehawa nafsu kita, tetapi itu kaidah-kaidah lain. Ya, seperti umpamanya memilih kondisi yang paling afdal. Oleh Nabi selalu membaca Qul huwallahu ahad. Membaca Qul huwallahu ahad. Dan tetap yang paling afdal, Allah alam, karena perbuatan sahabat ini bisa dikatakan ya istimbat beliau, khususan beliau. Dan ya apa? Yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca dalam satu rakaat adalah satu surah. Maka ya artinya kalaupun kita kadang-kadang boleh, tetapi yang paling utama Allah alam membaca satu rakaat adalah satu surah, dan itu yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Berkenan dengan pembacaan surah tersebut, ada pertanyaan dari Abu Ahmad di Cikarang. Ustaz, dari semenjak kecil Anda dapat pelajaran bahwa ketika kita baca surat maka harus urut, misalnya al-a'la baru al-ghasiyah. Apakah ini ada tuntunannya, Ustaz? Ya memang apa itu yang paling bagus ya. Sebab ada dalil umum, ibda'u bima bada Allah. Artinya mulailah apa-apa yang Allah Ta'ala mulai. Dan tartibu surah, Artinya tartib surah ini adalah itu adalah wahyu. Artinya pentartiban penyusunan surah-surah ini, maka ini adalah artinya adalah wahyu. Dan kita melihat kepada dalil yang umum, ibda'u bima bada Allah. Artinya mulailah dengan apa-apa yang Allah Ta'ala telah memulainya. Maka di sini wallahu alam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ya susunan surah ini dalam tertib Quran ini seperti apa yang kita ketahui sampai hari ini, maka lebih afdal bahwa kita adalah membacanya secara tertib. Tetapi wallahu alam tidak menunjukkan tidak boleh ataupun dikatakan bid'ah ataupun dikatakan tidak sah bil aqs, yaitu apabila kita membalikan. Jadi membalikan satu surat kepada surah yang lain. Tetapi asalnya adalah tartib. Jadi asalnya tartib. Dan itu apa yang kita lihat dari satuan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Seperti membaca alam tanzil sajdah dengan hal ata'alal insan. Kemudian sabihi isma rabbikal a'la. Kemudian hal ataka hadisul ghasiyah. Jadi itu asalnya, tetapi tidak mengapa terkadang kita membalikan, tetapi hukum asalnya wallahu alam adalah tersusun sebagaimana susunan Al-Qur'an wallahu alam. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat sebelum dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan di antaranya dari Abu Akhram di Jakarta berkenaan dengan pembacaan amin Ustaz. Bagaimanakah bentuknya dan tata cara agar kita sama dan sesuai dengan aminnya malaikat? Dan kesamaan ini apakah dalam waktunya atau dalam sifatnya? Jazakallahu khair. Ya, dalam waktu dan sifatnya insyaallah ya. Jadi bacaannya itu jelas amin. Ya. Dan ya kita diperintahkan untuk membaca amin setelah aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Dan kita dengan aminnya imamnya. Dan kita membaca amin ketika imam membaca walabolin. Membaca walabolin. Dan kita tidak diperintahkan takalluf sebab kita tidak tahu ya berapa lama gitu dari sisi waktu. Yang jelas malaikat mengatakan amin ketika imam mengatakan walabolin. Dan barang siapa yang bertepatan dengan yang membaca amin adalah setelah imam mengatakan walabolin, maka ya secara otomatis dia akan akan bertepatan dengan malaikat insyaallah. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kajian kitab hadis Umdatul Ahkam, Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Di Bekasi. Silakan. Ini Pak Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau tanya. Mohon maaf, Umu, dikecilkan sedikit radio monitornya, ada feedback. Ya, silakan diulangi kembali. Fadal. Ini kan tentang sifat yang syarat Nabi itu, saya ingin bertanya, di situ ada Allahu Akbar Kabiru sampai Wasira itu. Terus yang berikutnya, wajah tu wajibnya lagi itu kan sampai panjang. Nah, kalau yang selama ini saya baca itu kan waktu dikendalikan sholat itu Allahu Akbar Kabiru Alhamdulillah Kasiru sampai Lasari Kalah Wabijali Kami itu Ustaz. Itu benar apa enggak sih, apa harus putus gitu? Terus gimana juga saya mengajarin anak saya ya yang masih kecil itu untuk pilihannya yang mana membuat baca istiqah itu yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam ya, kalau untuk tadi anak ya, ya oleh ibu pilihlah yang paling pendek ya, yang anak kita itu bisa sesuai dengan kemampuan umur ya. Jadi kemampuannya, jadi sesuai dengan kemampuan anak kita ya. Ya, mampu untuk menghafalnya gitu. Jadi mampu untuk menghafalnya. Jadi jangan yang panjang-panjang ya. ya yang paling pendek aja, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala juduka wa la ilaha ghairuka. Jadi yang pendek gitu ya, itu jelas ya, itu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala juduka wa la ilaha ghairuka. Adapun tentang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, maka ini boleh. Dan ini salah satu doa ya yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dibenarkan. Kemudian juga alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ini juga boleh ya. Kemudian juga wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu boleh ya. Boleh. Dan memilih aja apa yang kita mampu, apa yang kita bisa untuk menghafalnya, maka itu yang boleh dipilih. Dan lebih baik kalau kita hafal semuanya dan memilih satu surat dengan surat yang lainnya berpindah-pindah ataupun apa ditukar-tukar ya doanya itu insyaallah. Jadi untuk anak kecil ya pilih yang paling pendek, yang sangat mampu anak kita untuk menghafalnya insyaallah. Jazakallahu khair. Silakan bagi para pendengar Roji yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Yusuf di Salemba. Silakan ya. Pak Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang bertanya bacaan imam yang lebih apa? Malah dia panjang, mungkin intinya tajwidnya enggak konsisten ya, belepotan lah gitu ya. Atau yang pendek tapi tajwidnya bagus gitu. Yang utama itu yang mana? Ya, lebih utama yang pendek tapi bagus bacaannya insyaallah. Jadi pendek tapi udah hafalannya jelas, kemudian juga bacaannya udah ingat gitu ya, tentang panjang dan pendeknya lebih baik ya itu insyaallah. Baik. Demikian Bapak, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali di belakangnya, fadhal di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kembali kepada Asun. Dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Masih ada waktu yang tersisa. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Adia. Di mana Ibu? Di Cibubur. Baik, silakan. Begini Ustaz, saya mau tanya. Waktu itu saya pernah sholat bersama dengan teman saya, wanita. Dia jadi imam, saya makmum. Tapi di rakaat ketiga dan keempat, dia membaca sesudah Al-Fatihah, dia membaca surat. Apakah itu diperbolehkan Ustaz untuk membaca surat untuk rakaat ketiga dan keempat sesudah Al-Fatihah? Itu Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Satu lagi boleh? Silakan. Ya. Terus apa namanya? Kalau kita membaca surat Iftitah, itu kalau sampai warsilah boleh tidak Ustaz? Kalau apa? Baca Iftitah. Sampai apa? Warsilah. Saya tuh stop gitu. Yang itu Ibu, Bukurata Wa'asila maksudnya gitu? Iya, iya. Wa'asila terus saya stop langsung Al-Fatihah. Tidak sempurna, tidak selesai ya? Iya, tidak selesai. Itu saja Ustaz. Iya, tidak selesai. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam ya, kalau pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua bahwa sebaiknya ya kalau doa itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membacanya harus sempurna seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Jadi sesuai dengan redaksi hadisnya ya. Sebab Allah alam dalam doa dalam sholat ya, doa di dalam sholat itu dari sisi redaksi itu tidak boleh dipotongnya. Apabila doa itu doa yang sempurna diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena termasuk di sini beribadah. Ya, dengan doa adalah dari redaksinya. Jadi dari redaksinya. Sehingga dalam satu riwayat juga ketika dirubah dari Rasul kepada Nabi tidak dibolehkan itu. Jadi menunjukkan kalau doa itu adalah doa yang Nabi SAW mengajarkannya, redaksinya tertentu, bacaannya tertentu, maka itu harus dibacakan sesuai dengan apa? Dengan bacaan itu. Dan harus disempurnakan dengan kesempurnaan dari doa itu. Sebab kita berta'abud dengan kalimatnya. Artinya beribadah kepada Allah dengan menghafal kalimatnya tersebut. Ya. Jadi beribadah dengan menghafal apa doa tersebut. Ya. Dan menghafalnya adalah seperti redaksi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang perlu kita pahami bahwa doa itu yang apabila kita itu diajarkan tentang bacaannya, yang kita dibacakan tentang redaksinya, maka kita tidak boleh berdoa dengan riwayat bil makna. Artinya dengan satu makna tetapi redaksi beda. Sehingga dikatakan wabi nabiyyin arsalta wabi rasulin arsalta. Maka itu dilarang, itu dirubah. Itu menunjukkan bahwa kalau redaksi itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh merubah redaksi tersebut ya. Jadi merubah redaksi tersebut ataupun mengambil sebagiannya saja itu terutama di dalam dalam salatnya. Di dalam salat wallahu taala alam. Kemudian tentang membaca surah dalam dua rakaat dalam dua rakaat yang lainnya. Allah alam tidak ada sunnahnya yaitu membaca surah di dalam rakaat yang ketiga atau keempatnya ataupun dalam rakaat yang ketiga dalam salat maghrib Allah alam. Dan baik hukumnya bagaimana bagi orang makmum atau seorang satu membaca di rakaat tersebut? Ya artinya sah salatnya insyaallah tapi ya menyelisih yang aula ya. Menyelisih yang utama. Allah alam. Baik, jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silakan satu telepon terakhir mungkin yang bisa kita angkat. Ada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanin di Cilincing. Silakan. Warakallahu fiik. Iya. Gini Ustaz, menyikapi khilaf-khilaf para ulama tentang beberapa masail salat ini. Kami pernah mendengar kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang telah ijma maka tidak mungkin ada khilaf. Bagaimana sesuatu yang telah khilaf tidak mungkin terjadi ijma. Nah, bolehkah dalam hal misalnya membaca Al-Fatihah masalan bagi seorang makmum di mana para ulama telah khilaf menjadi tiga pendapat, kemudian orang di belakang seperti kita membawa satu pendapat yang lain, misalnya yang lebih roji adalah kadang-kadang baca dan kadang-kadang tidak gitu. Apakah ini dianggap sebagai pendapat ketiga? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Allah alam yang terbaik bagi seseorang. Dan kaum muslimin itu terbagi kepada tiga. Pertama, seorang mujtahid. Maka wajib bagi dia adalah beramal dengan ijtihadnya terhadap dalil-dalil yang telah ada. Sebab dia dilarang oleh Allah Ta'ala wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kemudian wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi kalau kita seorang mujtahid, kalau derajat orang itu sebagai mujtahid, maka wajib bagi dia adalah untuk beramal dengan apa-apa yang dia telah berijtihad. Nah, yang kedua apabila dia talibul ilmi, seorang pencari ilmu yang memiliki pembendaharaan ilmu di dalam masalah fikih, ya. Maka dia beramal dengan dalil yang kuat menurutnya. kuat menurut penelitiannya, baik dari sisi kuat yang berkaitan dengan derajat dalilnya, hadis umpamanya, ataupun derajat pemahamannya, maka dia mengamalkan yang kuat baginya. Dan itulah yang dikatakan idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sah hadis maka itu adalah madhabku. Jadi apabila sah maka dia adalah madhabku. Dan ini yang diperintahkan Allah Alam. Yang ketiga adalah orang awam. Maka orang awam diperintahkan fas'alu al-hadzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikir. Jadi kalau seseorang telah bertanya kepada ahlu dzikir dan dijawab dengan ilmu yang telah ada di sisinya, maka dia beramal dengan apa yang telah ditanyakan kepada ahlu dzikir tersebut. Dan dia taklid ya, kepada ahlu dzikir. Dan demikianlah. Dan demikianlah, wallahu ta'ala a'lam, dan orang akan dihisab dengan apa yang dia yakininya. Jadi, wallahu a'lam, tidak ada bahwa kita itu adalah apa memilih, ya, dan membingungkan diri untuk ya kadang-kadang memilih ini, kadang-kadang memilih ini. Enggak, wallahu a'lam. Jadi yang paling afdal dia beramal, sebab intinya bagi seseorang itu adalah mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil. Jadi jika antum telah bertanya kepada orang alim yang berdasarkan dengan dalil, ya, maka ikutilah ya, dalil tersebut dan fatwa tersebut dan beramal dengan fatwa tersebut, wallahu alam. Dan ini adalah konsekuensi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun sifaul ayyi as-su'al. Obat orang yang bodoh adalah bertanya. Tetapi tentunya yang berkaitan dengan rahabatus sadar, bahwa kita diperintahkan untuk berlapang dada dalam menghadapi pendapat yang berbeda di dalam masalah ijtihadiyah, maka memang kita diperintahkan, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, mungkin pertanyaan yang tadi disampaikan adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan pagi hari ini, sudah. Dan ya, sebagai kesimpulannya mungkin Anda bisa sampaikan, Fadhol. Kesimpulan yang kita jelaskan bahwa ini tentang hukum membaca surah, ya, setelah Al-Fatihah, dan membaca surah setelah Al-Fatihah, ya, Allah alam, ya, hukumnya adalah wajib, ya, walaupun jumhur mengatakan apa? Sunnah, ya. Kemudian, ya, sunnahnya adalah, afdalnya adalah untuk membaca satu rokaat adalah satu surah. Dan membaca surah ini pada rokaat pertama dan rokaat yang kedua. Kemudian adabnya adalah memanjangkan rokaat yang pertama dan memendekkan pada rokaat yang kedua. Kemudian satu hal yang belum saya sampaikan, mungkin berkaitan dengan qiraah ini, bahwa tentang hukum membaca bismillah dalam surah, wallahu a'lam, apabila surah itu ada basmalahnya dan kita membaca dari awal surah, maka dibaca basmalah itu tetapi disirkan sebagaimana kita membaca bismillah di dalam apa basmalah di dalam surat Al-Fatihah adalah disirkan. Itu mungkin yang tadi tertinggal dan belum disebutkan, wallahu a'lam. Sampai di sini, apa yang benarnya dari Allah Ta'ala, apa yang kelirunya itu dari penelitian yang salah, dari isi hadis yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam sunnah ini, dan kita istiqomah di atas sunnah ini, dan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita terhadap agama yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.